Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله جميعا. إذا telah memasuki 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, sehingga alangkah baiknya jika dalam kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah tema yang terkait dengan malam Lailatul Qadar. Disebutkan dalam kitab Fatawa Arkanul Islam bahwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang keberadaan malam Lailatul Qadar. Apakah malam tersebut hanya terjadi pada malam-malam tertentu saja, atau Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam yang tidak bisa dipastikan keberadaannya? Pada pertanyaan yang ke pada pertanyaan yang ke-281 disebutkan hal Lailatul Qadar sabitatun fi lailatin muayyanah min kulli am aw annaha tantakilu min lailatin ila lailah. Pertanyaannya, apakah Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tertentu saja pada setiap tahunnya, au annaha tantakilu min lailatin ila lailah, atau Lailatul Qadar itu bisa berpindah keberadaannya dari satu malam ke malam yang lainnya? Al-jawab, kita akan baca jawaban beliau rahimahullah. Qal Lailatul Qadar la syakka annaha fi Ramadan. Di awal penjelasannya beliau mengatakan bahwa tidak diragukan lagi Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Beliau tegaskan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Ini penting untuk kita ketahui bersama, karena ada sebagian pihak yang meyakini bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadi di luar bulan Ramadan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada setiap malam. Ketika seorang hamba benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tegaskan di sini bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Liqaulillah taala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah berfirman yang artinya, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa bayyanallahu ta'ala fi ayatin ukhra. Dan Allah juga telah menjelaskan dalam ayat yang lain, anna Allah anzalal Qur'ana fi Ramadan, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Nah, ternyata ada dalilnya dalam Al-Qur'an bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Faqala azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Allah berfirman, bulan Ramadhan adalah bulan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Dijelaskan oleh para ahli tafsir bahwa maksudnya adalah awal mula diturunkannya Al-Quran itu terjadi pada bulan Ramadan. Permulaan ya diturunkannya Al-Quran itu terjadi pada bulan Ramadan. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pada ayat sebelumnya bahwa dia menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asyral awal min Ramadhan yatlubu Lailatul Qadar. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf pada 10 malam yang pertama dari bulan Ramadhan dalam rangka untuk mencari malam Lailatul Qadar. Beliau pernah melakukan hal tersebut. Beliau pernah mencarinya pada 10 malam yang pertama dari bulan Ramadan. Tsumma taqafa fil ashril awsat. Kemudian beliau juga pernah beriktikaf pada 10 malam pertengahan di bulan Ramadan, juga dalam rangka untuk mencari malam Lailatul Qadar. Summa ra'aha sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan. Kemudian beliau melihat Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ini beberapa tahapan yang pernah beliau lalui ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berupaya untuk mencari keberadaan malam Lailatul Qadar. Pada awalnya beliau beriktikaf pada 10 malam yang pertama. Kemudian tahapan berikutnya beliau sempat melakukan iktikaf pada 10 malam pertengahan. Sampai akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam melihat keberadaan malam tersebut. Beliau mengetahui keberadaan Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ikhwan fi din, azani Allahu ayyakum. Ini memberikan gambaran kepada kita betapa beliau sallallahu alaihi wasallam sangat serius, sangat semangat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Beliau sempat melalui beberapa tahapan untuk mencarinya. Di awal bulan, di pertengahan bulan, sampai akhirnya beliau mendapatkannya di akhir bulan. Sampai-sampai sebagian ulama pernah menegaskan bahwa kalau seandainya berita tentang keberadaan Lailatul Qadar itu datang secara global, hanya disampaikan secara umum kepada kita bahwa Lailatul Qadar hanya akan terjadi satu kali dalam setahun misalnya, maka niscaya aku akan mencarinya sepanjang tahun, kata beliau rahimahullah. Kalau seandainya informasi yang sampai kepada kita tentang keberadaan malam tersebut hanya disampaikan secara global, Lailatul Qadar hanya akan terjadi satu kali dalam setahun, maka kata beliau, niscaya aku akan mencarinya sepanjang tahun. Ya subhanallah. Dan walhamdulillah, ternyata informasi yang sampai kepada kita lebih spesifik, lebih detail. Lailatul Qadar hanya akan terjadi pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjilnya. Tidak perlu kita berjuang sepanjang tahun setiap hari untuk mencarinya. Kita hanya dianjurkan untuk menghidupkan 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin azami Allah wa iyyakum, hendaknya kita bersemangat untuk benar-benar menghidupkan malam-malam tersebut dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah menjelaskan, thumma tawatta'at ru'ya 'adadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mimpi sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saling bersesuaian, tawatu'at, saling bersepakat, saling bersesuaian. Annaha في السبع الأواخر من رمضان, bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi pada 7 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ternyata mimpi beberapa sahabat saling bersesuaian. Faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir." Aku melihat mimpi kalian telah bersepakat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada 7 malam yang terakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir. Sehingga barang siapa hendak mencari Lailatul Qadar, maka hendaknya dia mencari malam tersebut pada 7 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa hadza aqallu ma qila fi hasriha fi zamanin muayyan. Kemudian beliau mengatakan, dan ini merupakan pembatasan yang paling minimal tentang waktu terjadinya Lailatul Qadar. Pembatasan yang paling sedikit, yang paling minimal tentang waktu terjadinya malam Lailatul Qadar. Artinya beliau hanya sebatas menyampaikan berita seperti itu, tidak kemudian memberikan perincian secara mendetail bahwa Lailatul Qadar akan terjadi pada malam yang kesekian dari bulan Ramadan. Tidak demikian. Beliau sebatas menyampaikan agar mencari Lailatul Qadar pada 7 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, sehingga tidak bisa divonis bahwa Lailatul Qadar akan terjadi atau selalu terjadi pada malam yang ke-25 misalnya. Selalu terjadi pada malam yang ke-27 misalnya. Tidak demikian. Sehingga dengan demikian kita bisa mengetahui bahwa Lailatul Qadar itu tidak bisa dipastikan keberadaannya pada malam tertentu di bulan Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya beliau mengatakan, wa idza ta'ammalna al-adillata al-waridata fi lailatul qadar. Apabila kita memperhatikan dalil-dalil yang telah datang tentang malam Lailatul Qadar, tabayyana lana annaha tantakilu min lailatin ila ukhra. Maka akan jelas bagi kita bahwa Lailatul Qadar itu bisa berpindah dari satu malam ke malam yang lainnya. Wa annaha la takunu fi lailatin muayyanah kulla 'am. Dan bahwasanya terjadinya Lailatul Qadar itu tidak pada malam tertentu saja di setiap tahunnya, sebagaimana telah kita sampaikan tadi. Tidak mesti kemudian selalu terjadi pada malam yang sekian Tidak bisa kita vonis seperti itu. Fannabiyyu sallallahu alaihi wasallam uriya Lailatul Qadar fil manam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diperlihatkan keberadaan Lailatul Qadar dalam tidurnya. Artinya beliau bermimpi pernah melihat keberadaan malam tersebut. Wa annahu yasjudu fi subihatiha fi ma'in wa tin. Dan saat itu beliau bersujud pada pagi harinya di atas tanah yang berair. Dijelaskan dalam sebagian riwayat bahwa pada malam harinya terjadi hujan. Nah, kemudian pada pagi harinya beliau bersujud di atas tanah yang becek, tanah yang berair. Nah, beliau mimpi seperti itu. Beliau bermimpi melihat Lailatul Qadar, kemudian pada pagi harinya beliau sujud di atas tanah yang becek. Karena saat itu Masjid Nabawi lantainya masih berupa tanah. Ketika melakukan sholat subuh, beliau sujud di atas tanah yang becek. Sebagian atap Masjid Nabawi bocor, kemudian meneteskan air ke atas permukaan lantainya. Beliau bermimpi seperti itu. Dan mimpi beliau tersebut benar-benar terjadi pada keesokan harinya. Wa kanat tilkal lailah lailata 21. Dan peristiwa itu terjadi pada malam ke-21 Ramadan. Ternyata Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam yang ke-21 Ramadan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Hendaknya kalian mencari Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Kembali beliau menyampaikan hal yang sama kepada para sahabat. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Tidak kemudian beliau menyebutkan waktunya secara khusus. Carilah pada malam yang ke-21 atau carilah pada malam yang ke-23 dan seterusnya. Tidak demikian. Kalau seandainya selalu terjadi pada malam yang ke-21, tentunya beliau sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan para sahabat untuk mencarinya pada malam tersebut. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar pada malam yang ke-21. Ternyata tidak demikian. Kembali beliau menyampaikan anjuran secara global agar mencarinya pada malam-malam tersebut. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam yang ke-27 dari bulan Ramadan. Namun hal tersebut dipahami oleh para ulama bahwa apa yang beliau sampaikan tidak kemudian melazimkan akan senantiasa terjadi sepanjang tahun. Tidak demikian. وهذا يدل على أنها لا تنحصر في ليلة معينة. Kemudian dia mengatakan, dan ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya terbatas pada malam tertentu saja. Tidak hanya terbatas pada malam tertentu saja. Wa bihadza tajtami'ul adillah. Dengan demikian maka terkumpullah berbagai dalil yang ada tentang permasalahan ini. Ini merupakan metode yang paling afdol, metode yang paling utama ketika menyikapi berbagai dalil dengan keterangan atau penjelasan yang berbeda-beda, dijamak, dikompromikan, tidak kemudian mengamalkan satu dalil kemudian mengabaikan yang lainnya, tidak demikian. Dari berbagai dalil yang ada dikompromikan oleh para ulama, dan mereka mengambil kesimpulan seperti ini. Memang Lailatul Qadar pernah terjadi pada malam yang ke-21 di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, atau terjadi mungkin pada malam yang ke-27 sebagaimana beliau sampaikan tadi. Namun tidak kemudian kita vonis bahwa Lailatul Qadar akan terjadi pada malam-malam itu saja. Tidak demikian. Kita juga harus memperhatikan dalil-dalil yang lain dalam permasalahan ini. Betapa seringnya beliau menyampaikan kepada para sahabat, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir atau 7 malam yang terakhir. Sehingga dengan pemahaman seperti ini maka seorang muslim akan bisa mengamalkan semua dalil yang ada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya beliau mengatakan, wa yakunul insan fi kulli lailatin min layalil ashr yarju an yusadifa lailatul qadar. Sehingga seseorang pada setiap 10 malam yang terakhir, yarju an yusadifa lailatul qadar, dia mengharapkan pertemuan dengan malam Lailatul Qadar. Ini salah satu hikmah dirahasiakannya keberadaan malam Lailatul Qadar. Sepanjang malam tersebut seorang muslim akan senantiasa berharap semoga dipertemukan dengan Lailatul Qadar, sehingga dia pun akan konsisten untuk melakukan berbagai amal soleh di sepanjang 10 malam yang terakhir. Terus dia akan menjaga berbagai amal soleh dan ibadah sepanjang malam tersebut, sehingga pahalanya akan semakin bertambah banyak. Lain halnya ketika dia telah mengetahui Lailatul Qadar akan senantiasa terjadi pada malam yang ke-27 misalnya, maka biasanya dia akan semangat untuk menghidupkan malam dengan berbagai ibadah hanya pada malam itu saja. Selebihnya dia akan kurang semangat dan kurang serius dalam melakukan ibadah dalam menghidupkan malamnya dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini pula juga akan terbedakan mana orang yang serius dan sungguh-sungguh dalam mencari Lailatul Qadar dengan orang yang bermalas-malasan dan meremehkannya, akan terbedakan. Seorang muslim yang benar-benar serius mencarinya akan senantiasa menghidupkan malam-malam tersebut dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa membedakan mana malam yang ganjil dan malam yang genap. Ketika seseorang bisa melakukan hal tersebut, maka bisa dipastikan dia akan meraih keutamaan malam Lailatul Qadar, menghidupkan 10 malam yang terakhir. Tidak hanya pada malam-malam ganjilnya saja. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di penghujung pembahasan beliau menjelaskan, wa thubutu ajri lailatul qadar hasilun liman qamaha imanan wa ihtisaba. Kata beliau rahimahullah, pahala Lailatul Qadar akan diperoleh oleh siapa saja yang menghidupkan malam imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan, wa ihtisaba, dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un 'alima biha aw lam ya'lam, sama saja apakah dia mengetahui keberadaan malam Lailatul Qadar atau tidak mengetahuinya. Sehingga tidak dipersyaratkan seseorang akan meraih keutamaan malam tersebut ketika dia mengetahui keberadaannya. Tidak dipersyaratkan seperti itu. Yang penting kita berusaha untuk menghidupkan malam-malam tadi dengan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang telah dijelaskan dalam berbagai hadis tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Ya, di antaranya matahari pada pagi harinya akan terbit dengan cahaya yang berwarna putih atau tidak menyilaukan dalam sebagian riwayat. Pada malam harinya tidak panas dan tidak pula dingin, atau tanda-tanda yang lainnya. Namun tidak dipersyaratkan kita harus mengetahui keberadaan malam tersebut dengan berbagai tandanya untuk bisa meraih keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang penting kita berusaha untuk mengisi malam-malam tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanan wa ihtisaba. Tentu dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore ini, semoga bermanfaat. Subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illa anta, astaghfiruka.